Mitra Bisnis, Jawa Pos menulis, Pemkot Salatiga menolak memberikan izin pembangunan wihara umat Buddha dengan alasan administrasi tidak lengkap. DPRD setempat prihatin terhadap penolakan tersebut yang tidak sejalan dengan semangat pluralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut DPRD, pembangunan wihara seharusnya tidak menjadi masalah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda? Ya, kita serahkanlah pada DPRD untuk mengawasi tindakan pemerintahan. Saya kira memang sebaiknya harus kita tegakkan aturan-aturan yang melindungi semua kelompok untuk bebas beragama. Jadi cuman diatur aja tempatnya, diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan antar masyarakat supaya jangan ribut gitu-gitu. Tapi jangan sampai orang, kelompok umat beragama tidak bisa menjalankan ibadah agamanya gitu. Jadi jangan, tidak boleh dihalangi orang mau beribadah, mau buat rumah ibadah dan sebagainya. Yang penting tidak melanggar aturan, misalnya tanahnya nggak di atas tanah milik orang lain, gitu-gitu kan. Misalnya ada sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati. Jadi kita serahkan pada DPRD untuk mengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjamin hak semua golongan itu. Jika kita lihat belakangan ini, muncul beberapa kasus mengenai pro-kontra pendirian tempat ibadah, seperti kasus GKI Yasmin di Bogor. Menurut Bapak, mengapa kasus seperti ini mulai banyak bermunculan? Ya, karena sistem hukum tidak bekerja. Jadi sistem tidak bekerja, tidak berfungsi, maka orang mengekspresikan kebebasan masing-masing dengan cara merugikan orang lain gitu. Apa solusi terbaik dari masalah ini? Mulai dari atas, kalau dari atasnya tidak menunjukkan berfungsi ya, jadi daerah-daerah itu jadi ngikut, jadi tidak ada ketegasan, tidak ada kepastian, ya kan? Jadi seluruh Indonesia jadi begitu semua. Jadi kita harapkan semua pemimpin daerah harus tampil untuk melindungi masyarakat ya dari tindakan brutal kelompok dominan, kelompok yang lebih berkuasa gitu. Baik mayoritas politik, mayoritas ekonomi maupun mayoritas budaya itu jangan sampai merugikan hak-hak minoritas. Nah, jadi para pemimpin kita harus memberi persuasi kepada masyarakat untuk mengubah mindset, siap menerima perbedaan, saling hormat menghormati antar sesama, masih begitu. Lalu apa harapan Bapak terkait kehidupan beragama di Indonesia? Saya rasa nanti kalau terjadi perubahan politik gitu ya, nanti kita harapkan akan ada swing arus baru di mana kepastian, ketegasan para pemimpin ya kan itu bisa lebih efektif ke depan sehingga lebih memberi arah bagi perjalanan dinamika kehidupan bermasyarakat. Jadi 2 tahun ke depan ini saya rasa kita akan menghadapi potensi gonjang-ganjing terus apalagi menjelang pemilu ya. Tapi saya berharap tokoh-tokoh di lapangan, kepala daerah, ya kan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama itu bisa turun untuk memberi bimbingan pada potensi brutalitas yang muncul di masyarakat kita sekarang ini cenderung brutal gitu loh dan makin luas gitu yang bergerak ini. Apalagi kasus-kasus tanah banyak sekali di mana-mana. Jadi para pemimpin di daerah itu harus muncul, harus tampil, jangan bertindak sebagai politisi yang hanya mencari popularitas suara. Karena kita ini baru belajar berdemokrasi, maka risikonya itu kita menyaksikan banyak tokoh politik, tokoh yang tidak bertindak sebagai pemimpin, tapi bertindak sebagai politisi yang ngepop, yang orientasinya popularitas gitu, tanpa ada kesungguhan dalam efektivitas bekerja. Demikian Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.